Masalah itu ada matematikanya. Ya, Kang Yusuf, ini kita harus tahu nih matematika masalah. Ya. Matematika masalah. Ya, masalah sama dengan sikon, situasi kondisi, plus emosi negatif. Itu masalah. Ya. Situasi kondisi ini adalah hal yang sulit dirubah cepat. Emosi negatif, ini tadi dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan, luapan sesaat. Artinya ini yang lebih mudah dirubah. Misalnya kita merasa ada masalah sama anak. Sikonnya itu kan anak kita. Misalnya Bu Isa ada anak Bu Isa yang pertama namanya Lanang, Mas Lanang. Bu Isa bilang, aduh saya ada masalah sama Lanang nih. Berarti kan sikonnya Lanang, anak pertama Bu Isa, emosi negatifnya saya marah gitu. Berarti kan masalah kan? Ya, nah. Sikon apalagi anak gak bisa dirubah kan? Mana bisa Bu Isa ganti itu Lanang dengan anak orang lain? Gak bisa. Jadi sikon ini gak bisa dirubah. Yang bisa dirubah emosi negatif. Untuk apa? Jadikan, naikkan langsung emosi positif. Sikonnya tetap Lanang anak itu. Nah sekarang sikon dengan emosi positif artinya apa? Gak jadi masalah. Gitu istilah kita ya. Gak masalah. Bu Isa, Mas Lanang nih. Ya selalu misalnya ya, dia misalnya kalau ngomong asal-asalan. Ya artinya spontan gitu ya. Anak saya kan Mas Lanang karena wataknya spontan, teman-teman juga yang alhamdulillah yang belajar tentang watak ngerti itu kan, suka ngomong yang bikin orang kesel gitu kan. Kan sikonnya memang anak saya Lanang dengan watak yang spontan, kalau ngomong, kalau komen ngeselin gitu kan. Kan sikonnya itu. Memang ibunya ikut kesel, tapi segeralah kesel. Tadi kan kesel kan dimarah ya. Segeralah naikkan ke menerima lagi. Naik, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya emosinya akhirnya menerima. Oh iya ya, kan dia begitu emang watak kelemahannya. Artinya gak masalah, kan gitu. Sampai sini sudah tahu tuh, ya, tentang matematika ini. Mbak Isa ganti, Mbak Isa jangan anak. Oke, suami misalnya. Ya. Sahabat-sahabat villa ada yang merasa masalah dengan suaminya. Ya, bikin kesel nih suami. Suami apakah bisa diganti? Bisa, tapi enggak bisa cepat. Harus mediasi, mediasi keluarga. Harus dengan konsultasi. Ya, lewati masa-masa yang harus dihadapi lewat ya, lewat persidangan kan susah. Makanya sikon ini tidak mudah dirubah. Yang tidak dirubah, emosi. Bunda kenapa sih masalahnya sama suami? Abis Bu Aisyah, kalau saya ngomong sama dia ya, dia cuma lihat gadget aja, dia gak pernah lihat muka aku. Kesel kan? Nah keselnya itu istighfar aja bun. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Emosinya naik, kan? Yang positif. Semangat tadi. Ya, karena semangat ingat ilmunya. Oh iya ya, laki-laki kan senang benda ya. Artinya ya udah, sikon yang tadi si suami ngomong sama istri lihat benda atau lihat gadget enggak jadi masalah. Gitu. Enak kan sebetulnya? Inilah yang disebut tadi bagaimana mengelola emosi kita mengatasi masalah. Jadi ya, sahabat-sahabat villa, kalau Anda mengatakan aku ada masalah, langsung bikin gini, tunggu, sikonnya apa? Situasi kondisinya apa? Rumah misalnya, rasa terlalu kecil rumah. Ya, rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sekecil-kecil, sangat kecil sekali, sehingga selonjor saja susah. Nah, itu tadi rumah SSSSS. Gitu. Ya, sikonnya itu, baru bisa punya rumah itu gitu. Jadi masalah kalau emosi kita marah sama rumah ini. Jadi masalah. Rumah yang RSSS bisa gak sih diganti? Bisa, cuman masih lama ngumpulin uang dulu. Ya, barangkali bisa setahun, dua tahun. Tapi emosi negatif dirubah langsung. Astaghfirullah ya Allah, innalillahi wa inna rajiun ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga emosinya positif, ya, terus menerima, acceptance, ya, rumah sempit tadi, rumah kecil tadi jadi besar, dan gak masalah tuh, gitu. Gak jadi masalah, gitu. Pandemi misalnya, sikon pandemi, siapa yang bisa rubah pandemi, langsung besok, minggu depan, gak ada. Kepala negara mana saja, gak ada yang bisa. Ahli mana enggak ada. Maka terimalah pandemi sebagai sikon. Sekarang cek emosi kita. Terhadap pandemi ini kenapa sih emosinya? Yang mana sih tadi, yang negatif tadi? Marah, kesel. Ya, kenapa? Karena pandemi kelamaan. Jadi saya enggak bisa ya keluar dengan leluasa. Harus pakai masker. Harus. Pandemi enggak bisa dirubah dengan cepat. Yang bisa dirubah adalah emosi negatif menjadi emosi positif. Segeralah istighfar. Segera ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, astaghfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya naik dia emosinya ke level acceptance, level ikhlas tadi, level mutmainnah sehingga menerima pandemi enggak masalah jadinya. Bahkan orang yang menerima pandemi dengan emosi positif, dia mendapatkan hikmah yang banyak dan mendapatkan keberuntungan yang banyak dari sikon pandemik ini. Tapi kalau masih emosi negatif terus, ya nentang terus, marah terus, oh tetap masalah itu. Ya, jadi kurang lebih kayak gini Kang Yusuf ini matematika masalah. Ya. Sampai sini Kang Yusuf dulu deh karena masih bisa karena bisa dibuka mic-nya yep, kalau yep. Teman-teman mau ditanya enggak bisa enggak gitu. Okay, ya, okay, sudah tangkap enggak ini? Sudah tangkap ya matematika masalahnya kan? Tetap ya. Tangkap okay, ya, udah yeah. Maksudnya udah bisa ya. Mm-hmm. Ya, sikon yang susah dirubah ya. Yang mm-hmm. yang bisa dirubah emosi negatif emosi, menjadi emosi ya. Positif. Artinya kalau ada sesuatu kita bilang, aduh ada masalah, langsung kita bilang ingat ingat matematika sikonnya apa? Emosi negatif yang mana? Di antara ya sebut Allah. Ingat Allah. Jangan ingat binatang, jangan ingat yang lain. Apalagi masih ada orang ingat setan. Marah yang disebut setan. Setan. Wow. Tambah masalah itu. Atau sebut nama binatang. Oh, tambah masalah itu. Ya. Jadi sebut Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Buka dompet. Pun, ya, siapa yang begini nih? Ya, siapa yang pas buka dompet, dompetnya cuma tinggal selembar duitnya 5.000 perak pula. Itu kan sikonnya ya. Buka dompet sikonnya emang saat itu 5.000. Ya kan? Mau dirubah gimana dirubah? Ya, bisa, tapi kan mungkin tunggu besok, tunggu atau tunggu seminggu lagi. Ya. Cek emosinya. Kenapa? Ih, takut. Aduh, takut. Aduh, kan gitu-gitu ya. Aduh. Duitnya tinggal selembar 5.000. Ini yang harus dibayar banyak gitu kan? Langsung ingat emosinya apa? Oh, takut. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullahalazim ya Allah, Engkau yang Maha memberi rezeki ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya. Itu semua kalimat-kalimat zikrullah itu untuk menaikkan masuk ke emosi positif. Dompetnya masih cuma selembar kan sikon itu? Karena emosinya sudah positif langsung enggak masalah. Untung masih ada 5.000 gitu. Habis itu doa, ya Allah, datangkan teman-temannya si 5.000 ini. Maka datang nanti dia itu. Percaya deh. Yakin deh. Insya Allah. Ya. Jadi masalahnya kayak gini ya. Setiap ada masalah ya. Bareno ya nanti ya. Setiap ada masalah. Langsung masukkan ke sini. Punten Bareno dipanggil-panggil. Karena wajahnya di depan saya soalnya.